Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa inna syarra umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pagi yang sore yang Allah berkati ini dengan curahan hujannya, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam rukun iman. Kita masuk kepada rukun iman yang kelima dan keenam, yaitu al-iman yaumi akhir, dengan iman dengan qadar. Al-yaumul akhir huwa yaumul qiyamah alladhi yub'atsu an-nasu fihi lil hisabi wal jazaa'. Wa sumiya bidzalika li'annahu la yujadu la yawma ba'dahu haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Disebut hari akhir, kenapa ya kiamat itu disebut sebagai hari yang terakhir, yang paling akhir? Yaitu hari kiamat adalah hari di mana manusia dibangkitkan untuk apa? Untuk dihisab dan untuk diberikan balasan atas segala amal-amalnya dunia ini. Dan dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Ya, tidak ada hari lagi setelah itu, di mana para penghuni surga sudah akan menetap di tempat-tempat mereka, demikian juga penduduk neraka atau penghuni neraka sudah menetap di tempat-tempat mereka. Tidak akan berubah dan tidak akan berganti tempat. Tidak ada hari lagi setelah itu, setelah hari kiamat. Al-iman bi yaumil akhir yatadhammanu thalathata umur. Iman kepada hari kiamat mengandung tiga perkara. Yang pertama adalah beriman kepada al-ba'ts, beriman kepada kebangkitan. Al-ba'ts atau kebangkitan adalah ihya'ul mauta haitsu yunfakhu fi suri an-nafkhah ats-tsaniyah. Hari kebangkitan adalah di mana orang-orang yang sudah mati dihidupkan kembali ketika sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Maka pada saat itu manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khufatan ghairu muta'alin. Mereka bernyeker tanpa alas kaki. Ya. Ghuratan ghairu mustatirin. Mereka semuanya urat, telanjang, tidak berpakaian sedikit pun. Ya, tidak ada sehelai kain pun yang menempel di badan mereka. Ghurlan ghairu mukhtatinin, dan ghur belum dikhitan, belum disunat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 4, kama a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah menciptakan kalian pada pertama kali, demikianlah kami kembalikan kalian. Ya. Atau sebagaimana kami ciptakan makhluk itu pertama kali, demikianlah kami kembalikan. Kita diciptakan tanpa baju, tanpa alas kaki, belum berkhitan. Demikianlah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'ada 'alaina, dan itulah janji atas kami atau atas Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami pasti akan melakukannya. Hari kebangkitan adalah suatu kepastian, bukan yang kata orang adalah sebuah mitos. Ya, orang yang mengatakan hari kebangkitan itu mitos dengan sadar dan tanpa paksaan, maka pada hakikatnya dia sudah keluar dari Islam, karena mengingkari salah satu rukun iman. Ya, rukun iman, rukun Islam adalah salah satu, ada satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Jangankan rukun iman, sedangkan beriman kepada Rasul, pada para Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak beriman dengan salah satu Rasul saja, berarti kita kafir dengan seluruh Rasul, dan berarti kita keluar dari Islam. Ya, apalagi mengingkari salah satu rukun iman. Ya, karena apa? Hari kebangkitan adalah termasuk bagian dari percaya kepada hari akhir. Ya. Hal itu, adanya hari kebangkitan sudah ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, juga Ijma'. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 15, ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian kalian setelah itu, ya, setelah hidup di dunia, kalian akan mati. "Tsumma innakum yaumil qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Ini bukan mitos, ini adalah fakta. Tidak ada fakta yang lebih nyata dan lebih benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya selain ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, "Yuhsyaru nasu yaumal qiyamati hufatan ghullan." Manusia dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak beralas kaki dan juga tidak atau belum dikhitan. Dan kemudian umat Islam dari dulu sampai sekarang semuanya bersepakat bahwa hari kiamat, hari kebangkitan itu akan datang. Ya, tidak ada yang bisa menghindarinya. Tentu di antara kita ada yang bertanya-tanya, apakah kita tidak malu dibangkitkan seluruh umat manusia dari yang pertama sampai terakhir dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan hal itu, bahwa pada hari itu manusia sibuk dengan diri sendiri, tidak sempat memikirkan orang lain. Antum jangan berpandangan bahwasanya mereka sedang santai-santai tidak berpakaian, bukan. Antum bayangkannya ketika ada bencana alam, contohnya. Ketika bencana alam, apakah orang sempat melihat-lihat orang lain? Tidak. Entah itu ada kebakaran, ada banjir, ada tanah longsor, apa sempat melihat orang lain sedang melakukan apa? Tidak. Semua sibuk sedang memikirkan diri sendiri. Apalagi dari kiamat nanti, na'udzubillah. Ya. Tidak ada yang sempat. Semuanya, bahkan para nabi pun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Ya. Dalam sebuah hadis syafaat, semua umat manusia minta syafaat baik kepada Nabi Adam alaihi salam, kepada Nuh dan kepada lainnya, semua mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Apalagi cuma manusia biasa. Ya. Itu unsur yang pertama atau perkara yang pertama dalam beriman kepada hari akhir. Yang kedua, al-iman bil hisabi wal jaza. Beriman dengan hisab. Hisab adalah perhitungan, perhitungan amal-amal dan juga dosa-dosa. Wal jaza, dan balasan. Yuhasabul 'abdu 'ala 'amalihi wa yujazi 'alaihi. manusia akan dihisab, akan diperhitungkan, bahkan juga akan dipertanyakan tentang amal-amalnya, dan akan diberikan pahala, akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya. Hal itu sesuai dengan dalil dalam Al-Quran, sunnah juga ijma' tentunya. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sungguh kepada kami mereka akan kembali, dan kemudian sungguh atas kamilah hisab mereka, perhitungan mereka. Perhitungan apa? Amal-amal kita. Maka apa yang sudah kita persiapkan untuk itu? Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah subhanahu wa ta'ala firman, man ja'a bil hasanati falahu ashu amthaliha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka dia hanya dibalas dengan sesuai dengan keburukannya. Dan mereka tidak akan dizalimi. Tentu tidak dizalimi. Bahkan mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyadari dan harus meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika membalas amal-amal baik kita, itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak berkewajiban memberikan kita pahala. Allah tidak berkewajiban untuk membalas amal-amal baik kita. Bagaimana? Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita pun itu jauh lebih besar daripada amal-amal yang kita perbuat seumur hidup kita. Walaupun seumur hidup kita, kita habiskan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu tetap tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, walaupun satu banding satu, itu adalah satu rahmat darinya. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan falahu ashru amthaliha, bahwasanya barang siapa melakukan kebaikan mendapatkan 10 kali lipatnya, menunjukkan bahwasanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas, tidak terbatas. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, maha mulia, maha dermawan dan sebagainya. Maka apakah kita akan kemudian masih mempertanyakan tentang keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal di sini Allah sudah berbuat adil dengan mengatakan wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, dan barang siapa yang melakukan keburukan maka dia tidak mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan keburukannya. Kalau keburukan 1 banding 1. Tapi kalau kebaikan 1 banding 10. Siapakah yang sanggup melakukan itu selain Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Kalau kita manusia suka sebaliknya. Kalau kebaikan dibalas dengan serupa, kalau keburukan dibalas berkali lipat. Mari kita teliti diri sendiri, tidak usah teliti orang lain. Kalau kemarin datang ke tempat kosnya diberi air teh, besoknya dari tempat kos kita diberi air teh juga, bukan beri air susu, jarang seperti itu, walaupun ada jarang air teh juga, bahkan mungkin agak hambar, irit gula. Tapi ketika ada teman kita memakan indomie kita, kita ambil satu kotak, balasannya 40 kali lipat. Ya, itu manusia, tapi tidak demikian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan berharap balasan dari manusia. Kenapa? Manusia itu miskin. Sekaya-kaya manusia tetap miskin. Ya, kita harus zuhud di dunia. Walaupun punya, zuhud bukan berarti miskin ya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya, bisakah orang punya sekian ribu dinar, atau dalam satu riwayat yang saya baca sekitar 1000 dinar, punya uang sekian M lah, punya sekian M, bisakah dia zuhud? Mungkin kita berpikir, orang punya 20 juta saja mungkin tidak zuhud ya. Padahal ini Imam Ahmad tanya, punya uang sekian M bisa zuhud tidak? Maka Imam Ahmad mengatakan bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita punya harta yang sangat banyak, yang orang saja pusing untuk menghitungnya, kita pun sudah sampai lupa meletak di mana, karena saking banyaknya kadang ada di lemari, ada di bawah kompor, ya. Kadang lupa disangka tisu padahal uang, ya. Saking banyaknya. Tapi bisa zuhud. Bagaimana caranya? Maka Imam Ahmad mengatakan, zuhud ketika harta banyak adalah apa? Ketika berkurang tidak merasa sedih, dan ketika bertambah tidak merasa senang. Kenapa? Titipan. Kalau kita ya dapat kiriman lebih dari orang tua 50 ribu saja, udah, subhanallah. Tapi kurang 10 ribu langsung SMS. Wah, kurang 10 ribu lupa ya katanya. Galau langsung, ngitung pulsa, ya, ngitung data. Kalau zuhud tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Adapun hadis tentang adanya hisab atau perhitungan dengan apa namanya, dengan balasan, bahwasanya dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang beriman kemudian meletakkan dosanya dan menutupinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apakah kamu akui dosa ini? Apakah kamu akui dosa itu? Ditunjukkan semua dosa-dosanya yang kita lakukan di dunia itu. Kalau kita beriman, tunjukkan Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya kepada kita. Face to face. Ya, hanya kepada kita. Satu-satu. Fa yaqulu na'i rabbi. Karena orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunianya sudah beriman, maka ketika ditunjukkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain kecuali apa? Mengaku, ya Allah itu dosaku, ya Allah dosaku, aduh yang terkecil pun aku lupa sudah, itu ditunjukkan juga, cuman karena tidak pernah bertobat. Ini kemarin nyubit si A, si A nya marah. Ini kemarin ke si B ketika tidur kasih garam mulutnya. Ini ketika waktu ketika SMP katanya pura-pura jatuhkan pulpen padahal nalikan tali sepatu teman. Atau makan permen karet, taruh di apa namanya, di kursi, atau dia di lacinya begini ketika ini nempel baju putih lagi, ya dosa-dosa kecil yang kalau di, itu banyak. Atau kalau pakai apa, masih pakai kapur tulis, nah, di sini di pinggir meja diberi kapur tulis ketika teman lewat, ya didorong dorong putih jadinya. Itu yang kecil-kecil pun yang besar-besar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk dosa besar, terutama dosa besar yang apa? Yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Apa itu? Saya tidak berani memberikan contoh ya. Pokoknya rata-rata kalau orang beriman melakukan dosa besar itu pasti sembunyi. Dan tidak bangga. Tidak mau orang tahu. Ya. Kalau beriman begitu, ya. Bukan tidak pernah melakukan dosa besar, bukan, tapi tidak bangga dengan dosanya dan bertobat. Atau tidak bertobat pun tidak mau cerita ke orang. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a annahu qad halaka qala, ketika dia sudah mengakui semua dosa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menyangka, aduh binasalah aku. Dia menyangka tidak akan selamat. Kenapa? Ternyata dosanya sangat banyak. Banyak sekali. Ya. Qad satartuha 'alaika fid dunya. Allah Subhanahu wa taala kemudian beriman demikian. Aku sudah menutupi dosa-dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yawm. Maka aku mengampuninya pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'ti kitabai hasanatihi. Maka kemudian Allah berikan kitab kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena keburukan-keburukan dosanya sudah Allah ampuni. Jadi hanya tersisa adalah kebaikan-kebaikannya. Wa amal kufar, adapun orang kafir dan munafik, maka mereka itu dipanggil di hadapan seluruh manusia, dipermalukan. Ya. Dipermalukan sambil katakan, oh, inilah orang-orang yang sudah mendustakan Rabb mereka, yang sudah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Maka Allah berfirman, sungguh laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Apakah itu laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijauhkan dari rahmat Allah, apakah akan masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena semua makhluk akan masuk surga dengan rahmat Allah. Jika rahmat Allah jauh, maka surga pun lebih jauh lagi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ikhwati fillah, jikapun antum berdosa dan semua kita akan berdosa, maka jangan kemudian dipamerkan. Ya, jangan dipamerkan pacaran. Mungkin belum bisa nahan diri untuk pacaran. Ya jangan pamer. Aku pacaran si Anu, tapi ada yang pacaran tidak pamer ya? Pacaran ternyata pamer. Ya. Kenapa? Kalau tidak pamer, lu nanti ditelikung. Padahal yang namanya sebelum janur kuning melengkung kan masih milik umum. Istilahnya begitu. Selama belum dilamar maksudnya. Itu berarti masih siapapun boleh menelikung. Ya. Siapa duluan saja. Orang kalau pakai bekjul ya kita pakai ninja, kesusul kan. Demi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni walaupun kita tidak sempat bertobat. Selama dosanya bukan dosa syirik. Ya, selama bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Tidak ada. Tapi kalau dosa yang lain insyaallah masih bisa terampuni. Maka kita sungguh heran kepada orang-orang yang marah ketika melihat saudaranya berzina. Memang dizina dosa besar, fahisyah, perbuatan keji. Ya, merupakan salah satu dosa besar yang paling buruk. Tapi dia tidak marah ketika saudaranya datang ke dukun. Dan tidak marah ketika saudaranya memakai zimat. Padahal mana yang lebih besar dosanya? Ya, dosa syirik. Bahkan syirkun asghar seperti riya. Walaupun syirik asghar tetap lebih besar daripada dosa yang lain. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa apa? Kezaliman yang paling besar. Sekecil-kecilnya syirik tetap lebih besar daripada dosa yang lain. Na'udzubillah. Ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis lain yang kita pernah tahu, mungkin antum juga sering mendengar, bahwa barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tapi kemudian tidak jadi, mendapatkan satu pahala. Ya. Tapi kalau dia berniat, bertekad untuk melakukan kejahatan tapi tidak jadi, maka dia tidak dapatkan apa-apa. Kecuali kalau melakukan hanya dapat satu keburukan. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan ada hisab. Menunjukkan adanya perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan kita di dunia yang sia-sia. Yang sia-sia adalah apa? Yang sia-sia adalah kebodohan kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar. Beriman dengan surga dan neraka. Wa annahuma al-ma'al al-abadi lil khalqi, bahwasanya surga dan neraka adalah tempat kembali yang kekal, yang abadi bagi makhluk manusia dan jin. Ya. Yang abadi. Fal jannatu darun na'im allati 'adaha Allah ta'ala lil mu'minin wal muttaqin. Surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Kenapa di sini disebutkan sudah dipersiapkan? Karena apa? Sudah ada sekarang. Surga dan neraka sudah ada. Di mana? inda sidratil muntaha. Ya, di kalau kita baca dalam kisah Isra dan Mi'raj ada di langit ke 7. Manakah itu? Tanya-tanya terus semuanya juga paham kau jawab, ya. Tidak semua mesti ditanyakan. Ya. Karena apa? Kalau namanya kabar yang gaib, ada dalilnya kita imani, tidak ada dalilnya ya sudah. Jangan ditanya-tanyakan lagi. Selesai. Nikmat hidup itu. Ya. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-7 ke-8 sampai ke-8 Allah Subhanahu wa taala firman, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul baliyah." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dan balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka, di sisi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, dan hal itu bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Ya. Adapun neraka, an-nar, neraka adalah darul azab, adalah tempat negeri yang penuh siksaan yang Allah telah persiapkan bagi orang-orang kafir yang zalim, orang-orang kafir yang telah mendustakan rasul-rasul mereka dengan berbagai macam jenis siksa, dengan berbagai macam jenis kesakitan, kepedihan, dan kekejaman yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh kita selama di dunia ini. Antum silakan bayangkan siksaan yang paling kejam di dunia yang dilakukan oleh manusia, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan siksa dunia. Sedang siksa neraka. Makanya dalam sebuah hadis pernah disebutkan bahwa ketika orang beriman yang di dunianya itu sangat-sangat kaya, banyak nikmat, ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka dia merasa belum pernah mendapatkan nikmat. Kenapa? Tidak ada apa-apanya surga. Apa namanya nikmat di dunia ini? Kalau dicelupkan ke neraka, maka dia juga tidak akan pernah tidak akan pernah tahu, akan lupa dengan nikmat di dunia. Artinya apa? Bahwa apa di dunia itu tidak akan ada bandingannya dengan akhirat, tidak sebanding sama sekali. Nikmat di dunia itu terbatas. Antum suka makan bakso contohnya, bisa makan 10 mangkok. Jangankan mangkoknya, isinya pun tidak habis. Terbatas. Disuruh makan 3 mangkok itu tidak ikhlas pasti. Saya gratiskan tapi habiskan 3 mangkok. Ya. Bakso beranak. 3 mangkok. Saya yakin antum tidak ikhlas walaupun belum makan dari pagi. Ya, walaupun di gratiskan. Ya, tidak akan ikhlas. Apalagi kalau disuruh bayar. Kenapa? Karena nikmat dunia terbatas. Ya. Tidur. Antum suka tidur. Coba tidur seharian kalau tidak pusing kepala. Ya, si suka-sukanya tidur pasti bangun. Minum. Memang bisa minum 1 galon sekaligus. Ya. Tidak, terbatas. Siksa neraka sama. Kita bayangkan contohnya kalau dunia mungkin dicabuti kakunya satu-satu dengan pelan-pelan, cabut pelan, sebagaimana penyiksaan terhadap umat Islam di Andalusia, di Spanyol, ya, di Sicilia, di Italia, juga di Filipina, sehingga umat Islam di Filipina yang tadinya 100% itu turun drastis jadi tinggal 20%. Ya, dengan penyiksaan-penyiksaan seperti itu. Itu bayangkan, dicabuti bulu mata satu-satu, dicungkil matanya. Itu tidak seberapa dengan siksa akhirat. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa, "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab." Setiap kulit mereka matang, maka kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Padahal di sini Allah menyebutkan dengan liyadhuqu, bukan liyasy'uru. Biasanya kulit itu yasy'ur. Bukan liyadhuqu, yaitu biasa dengan lidah. Untuk menunjukkan bahwasanya sakit yang diterima oleh orang yang disiksa di neraka itu jauh lebih sakit dibandingkan dengan siksa yang mereka rasakan di dunia. Kenapa? Tangan kena air panas dengan lidah kena air panas, mana yang lebih sakit? Dan mana yang lebih lama? Lidah. Bisa seharian tidak merasa. Ya, minum ternyata panasan. Tapi kalau ini kita siram air panas, panasnya selama masih itu masih apa, masih bisa toleransi, ya, kasih krem selesai. Tapi lidah kasih krem mabok. Ya. Makanya sungguh bodoh orang-orang yang memakai anting di lidah. Sudah sakit dosa lagi ya. Terus tiba-tiba ketika makan lepas ketelan. Maka kita kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu. Telinga dilubangi kasih cincin. Di segede itu segede bukan apa? Bukan anting, cincin. Nih cincin taruh sini. Bolong, ya. Itu apa lalat pun lewat. Mungkin bukan lalat. Lebah pun lewat. Mungkin lama-lama nanti bisa lewat tikus itu ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, oh tadi itu ya neraka yang ketiga itu. Kemudian juga beriman kepada hari akhir itu juga mencakup dengan beriman dengan segala sesuatu yang berhubungan setelah kematian. Kenapa? Karena kiamat, kematian itu adalah kiamat sughra, kiamat kecil. Jadi ketika beriman kepada hari akhir juga beriman dengan sesuatu yang terjadi setelah kematian kita. Di antaranya yang pertama adalah fitnatul qabri, ujian di dalam kubur. Apakah nanti dikubur kan tanya, kamu fakultas apa? Tanya enggak? Enggak. Pendidikan terakhir apa? Enggak. Makanya Syekh Muhammad Husain Yaqub ketika ada satu ceramah judulnya Man Anta, judulnya ya, siapa kamu? Jawabannya bukan jenderal anu, bukan profesor anu, bukan ya, bukan gelar belakang, entah itu lecek ya, LC ya, atau menantu abah ya, MA. Bukan juga ahli manipulasi data, AMD ya, bukan itu yang tanya. Tapi yang tanya adalah man anta, itu tentang tiga hal. Man rabbuk, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapakah lelaki yang diutus kepadamu. Dan kita harus percaya itu. Tapi jangan kebablasan. Kenapa ada yang percaya kebablasan? Sehingga apa? Sehingga ngasih contekan. Ngasih contekan. Tulis pertanyaan. Kemudian disertakan ketika dikubur. Itu kebablasan. Ya. Ini bukan UTS, bukan UAS. Ya, bisa dibawa contekan. Kalau mau begitu, sekalian aja kasihkan itu. Apa namanya? Handy talkie. Ya, halo, sudah datang. Alhamdulillah. Atau kalau tidak gelar tikar setelah dikuburkan. Kemudian, wahai fulan bin fulan, jika ada yang bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, jawab Tuhanku adalah Allah. Itu dia ngajarkan siapa? Ngajarkan yang udah meninggal. Tidak, sudah lain alam. Oh, kalau saya pernah bertanya, ngajar siapa? Ngajarkan yang masih hidup. Lah, kok di kuburan? Kalau ngajarkannya, kalau tidak di sekolah, di masjid, ke masalah agama, tausiah itu kan namanya. Ya. Dan menghadapnya ke kuburan, sedangkan yang dengar di belakang semua. Sekarang kalau saat saya mengajar di sini, saya menghadap ke sana gitu. Kira-kira antum bubar enggak? Saya bawa buku ini menghadap sana, saya ngajar gitu, antum di belakang saya. Mungkin saya berbalik sudah hilang semua. Ya, kenapa? Ini guru enggak sopan. Ya kan gitu. Ya. Jadi beriman kepada hari akhir, kepada apa? Kepada fitnah kubur. Yaitu pertanyaan setelah seseorang dikubur, dikuburkan. Ya. Pertanyaan, bagaimana orang yang tidak dikuburkan? Ditanya tidak? Orang yang tidak dikubur, katanya matinya kebakar gitu, sampai jadi debu. Mana seperti dikuburkan? Atau tenggelam, ya seperti Titanic. Titanic saya aja belum lahir, ya, Titanic tenggelam. Atau apa namanya seperti kapal Malaysia MH 350, ya? Yang hilang itu sampai sekarang. Hilang itu kan berapa ratus itu, entah kemana rimanya. Atau yang dulu Adam Air hilang juga, tidak terimanya. Itu penemuan ada fitnah kubur, ya? Ada. Bagaimana? Wallahu alam, jelas ada. Ya. Fitnah kubur ini secara umum ada seperti ini. Orang setelah dikuburkan ditanya. Umumnya begitu. Yang tidak umum itu tetap akan ditanya. Bagaimana caranya? Yaitu wallahu alam, ngapa tanya saya? Ya. Itu tidak penting bagaimana caranya. Ya, kalau nanti tanya caranya bagaimana, nanti kan tanya yang datang seperti apa, tambah bingung, ya. Tambah kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Yang jelas ada. Ya. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa menjawab, sedangkan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata, aku mendengar orang mengatakan ini dan itu, ya. Kenapa dia tidak percaya? Jadi jawabannya adalah jawaban dalam iman kita, bukan jawaban dalam otak kita. Kemudian kedua juga tentang masalah setelah kematian, setelah adanya ujian kubur atau fitnah kubur adalah tentang azab dan siksa kubur. Siksa kubur itu bagi orang-orang yang zalim dan bagi orang-orang munafik serta orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ada surat Al-Mu'min, ya. Ayat ke-46 Allah berfirman, "An-naru yu'radu 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya." Neraka diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan sore, ya. "Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Dan pada hari kiamat nanti diperintahkan keluarga Fir'aun untuk dimasukkan ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum bertanya-tanya, apakah ketika seseorang diperlihatkan tentang neraka, siksa neraka, itu akan tersiksa? Saya berikan logika yang paling rendah lah, logika paling ringan. Antum sudah UTS atau sudah UAS, ya. Kemudian di SMS atau di WA oleh dosen, hati-hati, nanti akan ada remedial. Bisa tidur gak? Wah, sepertinya antum terancam DO. Anda terancam DO setelah UAS. Di apa namanya, di SMS oleh kaprodinya. Kira-kira bisa tidur gak? Itu padahal tidak seberapanya, gak ada apa-apanya, tidak setai kukunya dengan dilihatkan ini loh, kamu nanti dirakakan seperti ini, kamu akan dengan seperti ini, subhanallah, ya. Sama dengan ketika anak-anak atau antum ketika masih kecil, awas jangan keluar maghrib, ada nanti ada wei gombel, padahal tidak pernah lihat tapi takut duluan. Awas ada sundel bolong, pernah lihat gak? Enggak. Awas ada suster ngesot, ya, padahal yang ada bayi ngesot. Suster kok ngesot, ya? Kan hanya di takut-takut begitu saja kita sudah takut. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan neraka yang na'udzubillah. Subhanahu wa taala, kita tidak tahu bagaimana apa namanya? Kejamnya dan pedihnya sana neraka na'udzubillah. Ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, "Falaula alla tudafanu lad'a'udullaha ayusmi'akum min 'adzabil qabri alladhi asma'u minhu." Jika aku tidak takut kalian tidak saling menguburkan atau kalian tidak mau menguburkan. Ya. Artinya apa? Rasulullah takut kita tidak mau menguburkan orang yang sudah meninggal. Ya, jika aku tidak takut seperti itu, aku pasti sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa mendengar siksa kubur, azab kubur sebagaimana aku dengar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa mendengar azab atau siksa kubur. Rasulullah bisa saja membuat kita mendengar, tapi kalau kita mendengar siksa kubur, pertama kita tidak akan mau menguburkan orang. Kenapa? Memangnya di kuburan itu, walaupun kuburan umat Islam itu semuanya benar-benar Islamnya? Tidak. Apalagi kalau kantum lewat kuburan Pandu, kuburan orang kafir, itu tidak akan berani lewat, pasti muter jalan. Ya, itu pertama. Kedua, hidup antum tidak akan tenang. Ya, tidak akan ada orang punya rumah di pinggir kuburan, nggak akan ada. Ya, antum kalau mendengar orang menjerit-jerit, kira-kira tenang nggak hidup? Mau cuma sekedar lewat? Tidak akan, kecuali sudah mati hatinya. Tapi semati-mati hatinya juga kalau mendengar orang menjerit, karena jeritan yang disiksa itu lebih dari jeritan sekedar orang hanya menangis biasa. Ya, itu menunjukkan apa? Siksa kubur itu ada dan nyata. Hanya orang-orang yang bermasalah dengan akidahnya yang kemudian mengingkarinya. Namun apakah siksa kubur itu berpengaruh kepada jasad orang yang sudah meninggal? Maka kita katakan wallahu a'lam, karena pada hakikatnya siksa kubur itu adalah sesuatu yang gaib dan sudah lain alam dengan kita. Ya. Maka apakah itu berpengaruh kepada badan atau tidak, wallahu a'lam, kita tidak bisa memastikan. Ya. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berdoa dilindungi dari fitnah ujian kubur, ya, ketika selesai tahiyat sebelum salam, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, pertama kali, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, dajjal. Ini orang-orang mungkin jarang yang berdoa seperti itu, ya. Maka ketika ada fitnah ahok, banyak yang tertipu. Apalagi kalau ketemu dajjal, ya. Dengan fitnah orang kafir saja satu bermulut jamban, ya, sudah tertipu. Antum pintar, ya, antum semua pintar, IPK-nya 4, tapi mulutnya kotor, kira-kira diterima kerja enggak? Pak, ini saya melamar kerjaan, kalau bapak punya otak pasti diterima saya. Langsung security itu kan begitu, ya. Atau disuruh ngerjakan tugas sama dosen ke depan, coba terangkan ini, terangkan. Nah, kalau bapak terangkannya benar, kalau bapak memang betul-betul berakal, bapak pasti membenarkan jawaban saya. Kira-kira dibenarkan nggak walaupun benar? Atau kita ngerjakan apa UAS, ya? Kemudian ada embel-embel, ini jawaban sudah paling benar, bapak pasti tahu. Ya. Kira-kira dapat nilai atau dapat E? Ya. Kenapa? Karena adab. Ya. Tapi sekarang banyak tertipu. Sudah jelas kafir, mulut jamban, prestasi wallahu a'lam juga tidak ada. tertipu. Apalagi dengan dajjal nanti yang bisa menghidupkan orang mati, yang orang dibelah satu lagi hidup lagi. Suruh turun hujan, mendakwahi satu kampung itu tidak mau beriman, dia pergi semua hartanya ikut dajjal. Ngikut dajjal sehingga mereka tidak punya apa-apa. Kalau ada dajjal, subhanallah, berapa orang akan selamat? Bahkan sekarang ada orang-orang yang songong, ya, kami adalah pasukan yang akan menghadapi dajjal. Subhanallah, hello, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bersabda, jika bertemu dajjal, selamatkan diri, bukan dihadapi. Suruh sembunyi. Ini mau menghadapi dajjal. Lu siapa? Ya, semua Nabi alaihi wassalatu wassalam memperingatkan umatnya dari dajjal. Nah ini, ya, alhamdulillah. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan dari Pak Al-Baru Al-Mu'azib, bahwasanya Nabi SAW bersabda, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh hadis yang sahih, ya, yunadi munadin minas samai an sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah wal bisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Ini orang yang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Maka ada yang menyeru dari langit, sungguh hambaku sudah benar menjawabnya, maka bentangkanlah dia dengan bentangan dari surga, pakaikanlah dia pakaian dari surga, bukalah dia pintu menuju ke surga, ya, subhanallah, ya. Antum ketika membayangkan nanti akan walimahan dengan akhwat yang antum janjikan, ya, bukan yang antum impikan, itu kira-kira senyum-senyum sendiri nggak? Senyum pasti, ya, walaupun sedang di bis sedang penuh sesak gitu kan membayangkan senyum terus. Apalagi melihat surga. Itu nikmat, subhanallah. Ya. Makanya kalau orang yang mendapatkan sisa kubur itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkan kiamat. Tapi orang yang mendapatkan nikmat kubur, ya Allah, cepatkan kiamat. Kenapa? Pengen cepat. Ya. Makanya seorang manusia itu doanya berbeda. Doa ketika akan menikah dan doa setelah menikah berbeda. Ketika akan menikah, mengatakan, ya Allah, cepatlah besok pagi. Kenapa? Besok pagi mau akad. Ya, cepat besok pagi. Ya. Tapi ketika apa? Ketika sudah akad nikah, doanya lain. Ya Allah, panjangkanlah malam. Beda kondisinya. Ya, aku tidak akan tahu kan, belum pernah. Percuma kalau kita menggozali juga, menerangkan kepada yang belum pernah. Ya. Baik, bagi iman kepada hari akhir itu mengandung beberapa buah yang sangat agung. Di antaranya, pertama adalah keinginan kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu antusias untuk taat. Karena apa? Karena mengharapkan pahala dari Allah dan untuk juga untuk menghindari dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh yang paling ringan kan, ketika antum tahu bahwa kalau mendapatkan sekian IP-nya itu akan dapat beasiswa, pasti akan, ya, seperti orang bidik misi, ya. Jadi kan sudah dibatasi IPK harus sekian, kalau tidak diputus. Itu kan berusaha. Kenapa? Daripada diputus gitu, ya. Tapi saya dulu pernah ada mahasiswi, dia sudah memenuhi syarat baik untuk bidik misi atau beasiswa lainnya. Karena apa? Karena IPK-nya 3,8 sekian. Tapi enggak mau. Dia tetap maunya kerja sendiri. Kerja. Pagi kuliah, sorenya kerja. Ya kenapa? Dia bilang lebih enak daripada kehutangan jasa. Ini bukan kehutangan jasa sih. Yaitu apa namanya? Sebuah pilihan ya. Kalau dapat dua-duanya kan enak juga. Tapi maruk namanya. Tidak memberikan kesempatan orang lain. Yang kedua, bahwa kita akan takut untuk apa namanya? Untuk berbuat maksiat. Ya. Dan juga kita takut untuk meridhoi perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kita takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, maka dia tidak akan tinggal diam ketika teman sekosnya main judi. Main judi atau memasukkan pacarnya ke kamarnya. Gak keluar-keluar semalaman. Tidak akan membiarkan. Paling tidak kalau dia tidak bisa peringatkan, dia cari tempat kos yang lain. Kenapa? Karena dengan diam berarti meridhoi. Ya. Persekongkolan dalam kejahatan. Kalau tidak berani ya panggil apa namanya? Perangkat apa namanya? Perangkat kelurahan atau RT RW setempat untuk menggerebek. Ya, pura-pura tidak tahu. Karena kita harus mengingkari kemungkaran. Kalau tidak bisa gitu juga, ya harus pindah, jangan diam di situ. Walaupun harus agak jauh. Kemudian yang ketiga adalah memberikan hiburan kepada orang beriman. Kok hiburan ya? Kenapa hiburan? Karena orang beriman di dunia ini sering banyak mendapatkan pahit-pahitnya daripada senang-senangnya. Coba orang-orang kaya itu kebanyakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat, kita sholat setiap hari, tahajud juga, duha juga, tapi tetap saja ditindas. Berbagai faktor ada ya, mungkin dari diri kita sendiri. Tapi kemudian kita tidak menjadikan kita apa namanya? Ingkar kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita tuju bukan dunia. Ya. Yang tuju bukan dunia. Seperti antum kuliah itu kan, banyak tugas ini itu, karena sampai tidak bisa tidur. Ya. Mau tidur terbangun apa? Ingat tugas belum selesai. Pas ngerjakan tugas tertidur lagi. Bangun lagi, gitu ya, jatuh bangun tidur lagi kayak Mbah, ya. Kayak Mbah Surip. Tapi apa? Antum semua kejar, kenapa? Karena mengingat masa depan nanti. Dengan berpayah-payah sekarang, masa depan insya Allah terjamin, kan begitu. Bagaimana dengan yang jelas terjamin? Kalau sepertinya di perkuliahan, ya, fakultas apapun, mau fakultas yang ke apa, keduniaan ataupun keagamaan, masa depan terjamin itu masih tanda tanya. Masih tanda tanya, mungkin terjamin, ya, mungkin juga tidak. Wah, nanti kan kalau saya sudah punya gelar kan sudah apa namanya, gampang cari jodoh. Ternyata ini punya gelar banyak. Susah juga tetap cari jodoh kan? Nanti kalau saya punya gelar nanti dapat gampang cari kerja. Ternyata seangkatan banyak. Saingan banyak juga, susah juga. Ya, wah, nanti kalau sudah masuk kerja enak. Ternyata apa? Saingan teman sejawat, sikut sana sikut sini. Belum terjamin di dunia, tapi di akhirat nanti semua terjamin. Makanya apa? Ketika kita mendapatkan kepedihan, kesusahan di dunia ini, kita berpikirnya jauh. Sebentar. Dunia ini sebentar. Ketika antum juga sabar itu kan, kuliah cuma 4 tahun, S1, S2 2 tahun, S3. Nah, itu S3 tuh, S3 ya. Sudah dapat S3. 2 tahun. Sebentar. Ya. Seperti itu. Antum yang ke apa namanya? Yang tidak bersungguh-sungguh ketika kuliah, nanti ketika sudah lulus dan dapat pekerja, ternyata dapat kerjanya yang tidak sesuai diharapkan. Kenapa? Karena nilainya tidak sesuai dengan standar, pasti akan berharap bisa kuliah lagi kan untuk memperbaiki. Nah, demikianlah orang-orang yang di akhirat nanti mendapatkan nilai buruk, dia berharap apa? Kembali ke dunia. Tapi kata Allah SWT, bohong itu. Nanti kalau dunia kembali lagi seperti itu, ya. Dapat orang beriman ketika mendapatkan apa namanya, sudah berusaha secepat mungkin, ya, ikut testing sampai yang terakhir, tiba-tiba apa, ditelikung orang, ya, memakai sistem kura-kura ninja, KKN, ya, iya, kura ninja kan, sistem KKN atau sistem SKSD, ya, sok kenal sok dekat, ditelikung. Saya juga pernah kok seperti itu, ya, ditelikung. Tapi apa? Ingat, bahwasanya apa? Bahwasanya kalau kita bersabar, bahasanya di akhirat nanti. Maka seperti Allah mengatakan, wah gimana ini umat Islam, katanya. Masih sibuk tentang masalah bagaimana perbaiki ibadah, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara berzakat. Sibuk dengan itu, orang sudah sampai ke bulan. Lah kita tujuannya bukan ke bulan, lebih jauh dari bulan, mana? Surga. Cuma ke bulan mana, nanti buka helmnya juga mati kita. Hampa udara. Ya. Kalau ke surga kita gak usah pakai helm. Apa yang kita inginkan ada, terdetik dalam hati ada, bahkan yang tidak terdetik dalam hati pun ada. Dan kenikmatan nanti yang paling utama adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kata Ustaz Firanda, ya, di antara kesibukan ahli surga apa? Pernah dengar enggak? Ketawa. Apa kesibukan ahli surga di antaranya? Berhubungan dengan istrinya, istri-istrinya, bisa 100 kali sampai sehari, dalam sehari. Bukan, gak kebayang kan? Jangan kan antum saja gak kebayang, ya. Maka dengan kita beriman pada akhir, kita hidup kita tenang, ya. Tidak ngoyo di dalam mencari dunia. Nanti kalau sepertinya berdagang, ketika sedang banyak-banyaknya pedagang, apa namanya, pembeli, azan tutup, maaf, yang punya saya sudah memanggil, yang punya saya punya tempat ini sudah memanggil, dan punya antum semua sudah memanggil, ayo kita saat dulu. Tidak takut kehilangan pelanggan. Kenapa? Pelanggan itu milik Allah, kita milik Allah, gitu. Jangan karena apa? Karena mencari rezeki kemudian lupa akhirat, ya. Nah, bagaimana kita berdalil bahwasanya surga dan neraka itu ada, atau hari akhir itu ada? Kalau dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah tadi sudah ada, ya. Sekarang bagaimana dengan dalil aklinya? Manusia, ya, manusia di dunia sudah melihat bagaimana yang mati itu hidup. Contohnya tanah yang mati, kering, tandus, turun hujan, turun hujan, turun hujan, paling tidak tumbuh lumut, tumbuh tumbuhan yang lain, ya. Itu di dunia seperti itu, maka di akhirat akan lebih dari itu lagi. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, itu sebutkan menghidupkan mati ada berapa kali? 3 kali. Pertama adalah ketika yang membunuh, dalam surat Al-Baqarah itu, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِعِنَاقِهَا. Pukul dengan sebagian sapi betina itu. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. Demikian Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi orang itu dipukul, kemudian bangun, hanya menunjukkan ini pembunuhku, mati lagi. Ya. Kemudian dalam kisah apa namanya, orang-orang yang lari dari apa, lari dari kematian, Allah matikan mereka semua, kemudian Allah bangkitkan kembali. Ya, wahum ulufun hadarul maut, hadarul maut. Kemudian dalam yang lain, Nabi Ibrahim ketika berkata kepada Allah SWT, Robbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, beritahukan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Maka Allah bertanya, kamu tidak beriman? Saya beriman, cuman saya ingin hati saya tenang, ingin lihat buktinya. Maka Allah memerintahkan mengambil 4 ekor burung. Bukan ekornya aja, ya, maksudnya 4 burung gitu, ya. Nanti ekor burungnya aja. 4 ekor burung. disuruh untuk apa namanya? Ya, dibunuh, dicincang, dicampur bagi empat bagian di empat tempat berbeda. Panggil datang semua. Padahal apa? Sudah bercampur semua kan? Begitu apa? Itu di dunia bisa seperti itu. Bagaimana di akhirat nanti? Ya. Kemudian juga kisah yang melewati satu kampung. Ya. Satu kampung dan sudah hancur. Maru ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kalau dalam kisah dalam penafsirannya sebetulnya kisahnya Uzair. Mun Allah mau matikan berapa? 100 tahun. Jika dibangunkan berapa lama? Paling sehari setengah hari tidur katanya. Tapi tidak Allah beritahukan 100 tahun. Lihat katanya. Kalau dari kamu bagaimana tulang dibalut dengan daging sampai tegak lagi berdiri. Ya. Kalau kita melihat seperti itu pingsan. Ya tidak? Pingsan ya. Coba antum makan ikan gitu ya. Taruh jadi lagi ikan lagi, hidup lagi. Ya. Tapi mungkin kalau anak kos tidak pingsan ya. Masukkan lagi buat besok katanya. Ya. Alhamdulillah buat besok kalau anak kos begitu enggak sempat takut kenapa lapar. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan bahas juga tentang apa namanya tentang Al-Qadar. Sempat gak ya? Qadar bahasnya panjang. Itu kecepatan panjang. Ya kecepatan 5 menit cuman. Baik kita coba semampunya. Al-Qadaru taqdirullah ta'ala lil kainat hasbuma sabaqa ilmihi waqtadathu hikmatuhu sabaqa ilmuhu waqtadathu. Ya baik, qadar itu adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua yang ada di dunia ini sesuai dengan ilmunya yang sudah mendahului dan sesuai dengan hikmahnya atau kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada qadar mencakup empat perkara. Pertama, al-iman bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila azalan wa abadan sa'un kana dhalika bima yata'allaq bi af'alihi aw bi af'ali 'abdihi atau ibadihi. Bahwasanya beriman Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu baik secara global ataupun terperinci. Kalau kita kan tidak tahu jumlah rambut kita sendiri ya, Allah tahu. Ya, rambut atas saja kita tidak tahu punya sendiri. Pernah ada pencapaian itu? Ya, nanti dipanggil lupa. Ya. Azalan wa abadan. Azal dengan abadan itu kalau bahasa Indonesia sama artinya. Itu apa? Abadi dan kekal. Ya, ilmu Allah itu kekal dan abadi. Baik itu yang berhubungan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri ataupun yang berhubungan dengan perbuatan hamba-hambanya. Artinya bahwa perbuatan hamba, perbuatan kita umat manusia dan perbuatan siapapun seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu berdasarkan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Kalau tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Antum datang ke sini ditakdirkan Allah. Kalau tidak ditakdirkan mungkin terhalang di jalan, entah apa, entah mungkin di jalannya tiba-tiba ingat ingin makan bakso, lewat ngambil bakso terus makan situ lupa pulang. Ya, dan sebagainya. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kataba dzalika fil lauhil mahfuz Allah telah mencatatnya di Lauh Al-Mahfuz. Lauh itu lembaran, artinya ya, Al-Mahfuz yang terjaga di mana? Di Sidratil Muntaha. Dua perkara ini ya, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu dan segala, dan bahwasanya yang Allah ketahui itu tertulis dalam Mahfuz, itu disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. Allah firman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah engkau ketahui bahwasanya Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan semuanya itu sudah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Dan itu bagi Allah semuanya mudah. Kita membalikan tangan begini mudah tidak? Susah kalau ikut selew ini. Mudah ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu terjadi lebih mudah daripada kita membalikan telapak tangan. Lebih mudah. Kenapa? Tinggal kun fayakun. Jadi, jadi. Kalau kita kan usaha dulu. Ya, apalagi kalau habis apa? Habis naik motor ya, 3 jam kedinginan begini. Ya, minum Omepros. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir semua makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya buat apa kita sedih kalau kita mendapatkan kemalangan? Ya, karena semua sudah Allah takdirkan, cuman kan kita tidak akan tahu kalau belum terjadi. Maka kita terus berusaha. Yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bima syaitillahi ta'ala. Beriman bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dukun mengatakan ini semuanya dengan izin Allah dan kehendak Allah, betul. Benar. Masalahnya apa? Masalahnya Allah ridho tidak? Karena tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah ridhoi. Contoh, Abu Jahal, Abu Lahab itu mereka kafir dengan kehendak Allah tidak? Kehendak Allah, takdir Allah tidak? Takdir Allah ridho tidak? Allah ridho tidak kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu masuk Islam? Ridho, tapi Allah berkehendak tidak, maka tidak terjadi. Makanya antara izin dan ridho dan ridha Allah Subhanahu wa taala atau kehendak dan ridha Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang sinkron. Tidak ada hubungannya. Ini lain, ini lain. Ya. Ridha Allah berhubungan dengan hukumnya. Kehendak Allah berhubungan dengan takdirnya. Maka tidak bisa disamakan. Ya. Jangan menganggap bahwasanya apa yang kita lakukan kemudian terjadi itu karena Allah ridho, belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi taala. Beriman bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik zatnya, sifat-sifatnya, dan juga semua gerak-geriknya. Gerak-gerik kita itu, saya megang hidung sekarang ini, nah begini, itu Allah yang menciptakan. Kalau tidak Allah ciptakan, tidak Allah takdirkan, ketika akan begini tiba-tiba ada lalat jadi begini kan? Ya. Tidak pernah tidak antum ketika akan apa akan bersin. Sudah enggak jadi. Karena Allah tidak mengizinkan. Ya padahal sudah dikagetan teman. Wuh, itu enak sekali ya. Sudah enggak jadi. Ya, enak itu. Atau yang paling enak bukan itu sebenarnya. Beli es ya, es krim, sudah akan dijilat, kesenggol teman, jatuh. Gitu. Enggak ada lagi duitnya lagi. Subhanallah ya. Kenapa tidak ada izin Allah? Makanya yang semua makhluk di dunia ini, badan kita, sifat-sifat kita, gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan, semuanya Allah yang menciptakan. Ya. Karena sesuai dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'in dalam surat Az-Zumar ayat ke-62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu. Di sini segala sesuatu itu apa? Ya semuanya. Ya tanpa batas segala sesuatu. Kita sesuatu bukan? Sesuatu. Ya. Yang bukan sesuatu apa? Allah. Allah tu khaliq. Ya. Berarti segala sesuatu sampai yang terremeh itu Allah menciptakan. Jelas itu. Ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira dalam surat Al-Furqan ayat kedua. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menimbangnya, mentakdirkannya dengan takdirnya, dengan timbangannya. Sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun demikian, al-imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi ay yakuna lil 'abdi mashi'atun fil af'alihi al-ikhtiyariyah wa qudratun 'alayha li anna asy-syar'a wal waqi'a dalani 'ala itsbati dzalika lahu. Beriman kepada qadar sesuai yang kita gambarkan tadi tidak bertentangan bahwasanya manusia atau maksudnya hamba mempunyai keinginan dalam perbuatan-perbuatan yang menjadi ikhtiar dia, menjadi pilihan dia. Ya. Dan dia mempunyai apa? Mempunyai pilihan untuk itu. Mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena agama ataupun juga fakta menunjukkan hal itu, bahwasanya manusia punya keinginan, punya pilihan. Contoh antum datang ke sini itu dengan keinginan, bisa juga tidak. Ya kan? Sebagaimana dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 23 Allah firman, "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Terjemahkan. Fa'tu ini yang tanpa bahasa Arab ketawa. Ya. "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Apa artinya? Datangilah ladang-ladang kalian sekehendak kalian, syi'tum, sesuai kehendak kalian. Ini Allah menunjukkan bahwasanya kita punya kehendak juga. Tapi nanti kehendak kita apakah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Nah, itu jadi masalah. Ya, kalau sesuai akan terjadi. Kalau tidak ya tidak. Antum berkehendak apa namanya? Melamar akhwat B, ternyata ikhwan C sudah melamar duluan. Kan sudah. Kehendak antum tidak sinkron dengan kehendak Allah. Begitu. Atau kehendak melamarnya sinkron, melamar tapi ditolak. Maka itu juga Allah tidak berkehendak untuk diterima. Seperti itu. Jadi kita punya kehendak juga. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-16 firman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u." Dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, dengarlah dan taatlah. Artinya di sini kita punya kemampuan untuk taat, punya pilihan untuk taat dan punya pilihan untuk tidak. Ya. Itu dalam syariat, dalam agama. Adapun secara fakta, fa inna insanun ya'lamu anna lahu masyi'atun wa qudratun bihima yaf'alu bihima yatruk wa yafruqu baina ma yaqulu bi iradatihi kal masyi wa ma yaqulu bi iradatihi kal irti'ash lakinna masyi'atul 'abdi wa qudratihi waqi'atani bi masyi'atillah ta'ala. Sungguhnya manusia walaupun mereka tahu bahwasanya dia mempunyai apa? Mempunyai kehendak. ya, menyikah hendak, baik untuk melakukan ataupun untuk meninggalkan. Dan apa namanya, dia bisa bisa membedakan mana yang keinginannya, mana yang bukan. Contoh apa? Contoh, kita berjalan keinginan kita kan, tapi ketika kita kedinginan menggigil, keinginan kita enggak? Enggak, kenapa? Kita berusaha menghentikan juga tetap aja menggigil, kan? Ya, tidak bisa, kecuali sudah dihangatkan. Seperti ketika sedih, tiba-tiba mulai air mata, itu keinginan atau keinginan kita sendiri tidak menangis itu? Tidak, antum apa? Sekuat-kuatnya lelaki, coba suruh ngupas bawang, pasti nangis kan? Kenapa? Itu bukan keinginannya. Tapi ngupas bawang adalah keinginan dia. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu, bahwa keinginan dan kemampuan seorang hamba itu harus sinkron, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, baru akan terjadi. Begitu. Tidak ada manusia mempunyai keinginan bebas, sebebas-bebasnya, tidak. Semuanya diikat, dibatasi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum sudah ngantuk bagaimanapun, ingin tidur, Allah tidak menghendaki tidur, tiba-tiba apa? Kaget. Ya, kaget. Orang kalau sudah ngantuk terkaget kan biasanya susah tidur lagi. Ya, tiba-tiba apa ada? Ada nelpon. Cuman apa? Cumi cinta, cuma miss call. Ya. Cuma miss call. Kita mau menelpon balik enggak ada pulsa. Akhirnya apa? Tertidur. Terbangun. Siapa ini? Ya. Karena tidak pernah kita tidur walaupun kita ngantuk, ya. Kemudian wal iman bil qadari ala ma wasafna la yamnahul abdu la yamnahul abda hujjatun ala ma taraka minal wajibat au fi'li minal ma'asi. Beriman kepada qadar seperti tadi itu tidak menjadikan seorang hamba punya alasan untuk melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Contoh, kenapa kamu tidak sholat? Sudah takdir. Enggak ada seperti itu. Ya. Kenapa kamu mabuk? Takdirnya begini. Enggak ada. Ya. Kenapa? Karena kita punya pilihan pada saat itu. Ya. Punya pilihan. Hal itu sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 148. Sayaqulu alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma asyraqna wa la aba'una wa la harrana min syai'. Orang-orang yang musyrik itu akan berkata, jika Allah berkehendak, maka kami tidak akan menjadi musyrik. Bapak-bapak kami pun tidak akan musyrik. Dan Allah tidak akan mengharapkan apapun pada kami. Ya, ini bermain dengan takdir. Ya, bermain dengan takdir. Maka Allah menjawab, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah orang-orang sebelum kalian berdusta. Itu seperti itu, seakan-akan kalian tidak punya pilihan. Ya. Seakan-akan kalian tidak punya pilihan. Hatta dzaqu ba'sana, sampai kemudian mereka merasakan siksa kami. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kamu punya ilmu tentang masalah itu, tentang masalah takdir? Coba keluarkan ilmu kalian tentang takdir itu mana? Kita tidak punya takdir, tidak punya ilmu tentang takdir. Kenapa? Karena kita tahu takdir setelah terjadi. Sebelum terjadi, kita tidak tahu. Keluarkan ilmu takdir, tidak ada. Ya. Ittatabi'una illa dhann. Ternyata kalian hanya mengikuti prasangka saja. Wa in antum illa takhrusun. Ya. Jadi mereka itu hanya berusaha untuk ngeles. Ya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 165 al-firman rusulan mubasysyirin wa mundzirin la yakuna lin-nasi 'alallahi yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Adanya rasul-rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, apa fungsinya? Agar manusia tidak mempunyai lagi alasan setelah diutusnya para rasul. Artinya apa? Rasul diutus, maka manusia bisa memilih untuk kafir atau untuk beriman. Ya, punya pilihan. Makanya kalau sudah ada datang rasul tidak bisa berkelit. Tidak bisa beralasan. Kenapa? Sudah ada yang memberikan pilihan. Nih. Ini agama yang benar. Mau ikut tidak? Ikut ke surga, tidak ke neraka. Kan begitu. Tidak boleh balasan mentakdir. Oh, takdir kamu sudah kafir. Tidak ada seperti itu ya. Dalam yang ketiga, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditentukan tempatnya di surga atau neraka. Maka salah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kalau begitu ya Rasulullah, kita tunggu sajalah." Ya, ala natakil. Ya, kalau gitu kita tunggu sajalah. Maka Rasulullah, "Tidak. Jangan. Ia malu beramalan fakullu muyassarun. Semuanya akan dimudahkan." Artinya apa? Dimudahkan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu takdir antum mana? Kok saya tidak? Maka kita berusaha sesuai kemampuan kita. Karena kita tidak tahu, jangan aduhlah neraka-nerakalah naudzubillah min dzalik. Ya, tidak ada seperti itu, ya. Kemudian dalam lafaz Muslim sebutkan fakullu muyassarun lima khuliqa lahu, dan semuanya akan dimudahkan sesuai dengan bagaimana diciptakan. Ya, untuk apa dia diciptakan? Baik untuk neraka atau untuk surga. Kemudian yang kelima. Hah? Keempat. Anallahu taala amara al-'abda wa nahahu wa lam yaqul illa mastayati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan melarang. Dan Allah tidak pernah memerintahkan atau tidak pernah membebankan sesuatu yang tidak dimampukan oleh manusia. Artinya apa? Artinya manusia punya keinginan, punya kemampuan untuk melaksanakan. Dan punya keinginan untuk memilih mana yang akan dilaksanakan atau tidak. Jadi manusia di sini artinya punya keinginan. Ya. Kemudian, walau kana al-'abdu mujbiran 'ala al-fi'li lakana mukallafan bima la yastati al-khalas minhu. Jika manusia itu ya dipaksa untuk melakukan sesuatu, maka sungguhnya Allah sudah membebankan sesuatu yang tidak mampu. Contohnya apa? Bahkan saya sudah ditakdirkan untuk jahat katanya. Tapi kalau disuruh sholat, berarti menuduh Allah Subhanahu wa taala membebankan sesuatu yang manusia tidak mampu lakukan, dan itu adalah satu tuduhan yang sangat keji kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan sesuatu sesuai di atas kemampuan hambanya, maka Allah melupakan. Allah tidak menghitung semua yang terjadi karena apa? Karena bodoh. Karena lupa. Ya, karena terpaksa. Kenapa? Karena kebodohan itu kan dilakukan tanpa keinginan dia. Karena lupa juga tanpa keinginan dia. Dipaksa jelas bukan keinginan dia. Itu semuanya Allah maafkan. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita tidak lupa dan tidak gila, ya, juga tidak dipaksa, maka dosa ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwasanya takdir Allah itu adalah rahasia yang terpendam. Seorang hamba tidak akan mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Keinginan manusia untuk melakukan sesuatu itu mendahului perbuatannya. Dan keinginan manusia itu tidak dibangun di atas ilmunya tentang qadar. Oleh karena itu, maka seorang tidak boleh berhujjah dengan qadar atas perbuatannya. Kenapa? Karena manusia tidak boleh berhujjah dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Contohnya begini. Ketika antum ingin melakukan sesuatu, antum tahu tidak kalau takdir antum itu apa? Antum ketika memilih jurusan, tahu tidak nanti kedepannya akan jadi apa? Tidak. Makanya ketika antum lulus, kemudian antum tidak dapat pekerjaan seperti yang antum harapkan, jangan mengatakan bahwa antum memilih itu dipaksa oleh takdir. Tidak. Karena antum tidak tahu sebelumnya. Cuman maaf anti takdirnya seperti itu. Ketika seorang memilih untuk berzina, apakah dia tahu kalau dia takdirnya untuk berzina? Tidak. Ya, kenapa? Karena keinginan itu datang sebelum perbuatan. Ada tidak perbuatan lu baru ingin? Ah, saya berbuat. Saya berbuat tanpa keinginan, mana ada kecuali dipaksa, ya. Orang ingin dulu baru berbuat. Nah, sedangkan takdir itu diketahui setelah terjadi. Oleh karena itu, orang tidak bisa berhujjah, beralasan bahwasanya kejadian apa namanya itu dia tidak boleh dihitung perbuatannya karena takdir. Kenapa? Karena dia tidak tahu takdir itu sebelum terjadi. Yang keenam, bahwasanya kita melihat manusia juga berusaha keras untuk melakukan apa yang sesuai bagi dirinya di dunia. Contohnya apa? Pakaian, ya. Antum mungkin di antara antum yang ikhwan ada yang suka pakai pakaian pink, ya. Ada Pinky Boy. Sampai hatta yudrikuhu wa la ya'dilu 'anhu, sampai dia mendapatkan dan kemudian tidak berpaling. Contoh antum kan sudah pilih jurusan ini. Terus di situ sampai tidak nanti pindah ke jurusan ini, punya jurusan ini. Tidak kan? Karena sudah punya planning, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa antum punya pilihan. Ya. Dan ketika antum berpaling, jangan mengatakan takdir saya itu berpaling. Tidak. Antum berpaling dari apa? Dari jurusan itu karena pilihan sendiri. Dan Allah kemudian menyetujui dan Allah menakdirkan. Begitu. Ya. Artinya antum memilih menjadi takdir. Dan banyak lagi. Ya. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan, karena kalau di terangkas secara cepat nanti bahaya ini masalah takdir ini, ya, nanti salah pemahaman, tersesat jalan, kemudian kita sama-sama kafir tanpa sadar, na'udzubillah, ya. Baik, insyaallah kita pendek pertanyaannya untuk di minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.